Aku yakin sekali itulah yang ku cari. Kiranya kegelapan akan silih berganti, seolah-olah kasih sayang telah datang dan memiliki. Memang nasibku, oh nasibku, apalagi hendak dikata. Kaburlah sudah tujuanku dan tak mungkin berhayal kita. Entah harus kemana duka ini ku bawa, sedang harapan nasibku, oh nasibku.